Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Qara'na al-qa'idah al-ula min qawaid fi adillati al-asma' wa sifat wa hiya al-adillatu allati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Wal'an نقرأ القاعدة الثانية. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. نعم. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة، yang wajib dilakukan ya, yang wajib kita lakukan terhadap nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ijra'uha ala zahiriha. Ijra'uha ala zahiriha memberlakukan nas-nas tersebut di atas lahiriah maknanya, di atas lahiriah maknanya. Jadi dilangsungkan di atas itu. Ya. Duna tahrifin. Tanpa melakukan tahrif. Tanpa memalingkan, menyelewengkan ke makna yang lain yang keluar dari lahiriah maknanya. La siyama nususul sifati, terutama nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, haitsu la majala lir-ra'yi fiha, manakala tidak ada tempat bagi logika untuk berbicara padanya, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu saja tidak boleh mengikutsertakan logika dalam mengotak-atik nas-nas itu untuk kemudian diselewengkan, dipalingkan keluar dari lahiriah maknanya ke makna-makna yang lain yang jauh, yang disebut dengan tahrif. Nah, itu akan menyesatkan. Nah, jadi jika ingin selamat, tidak sesat, maka langsungkan berlakukan nas-nas itu di atas lahiriah maknanya. Qayyid, ikra'. ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقدم الله تعالى. دليلnya adalah as-sam' wal 'aql. Dalil untuk kaidah ini adalah as-sam' wal as-sam'. Dalam hal ini Al-Qur'an dan al-'aql, logika. Nah, amma as-sam' adapun dalil dari Al-Qur'an, faqulu ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193-195, nazala bihir ruhul amin, telah turun dengannya, dengan Al-Quran, ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, telah turun dengannya ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril, atas kalbumu. Ya. Hatimu turun membawa Al-Quran tersebut. Ke dalam hatimu, kalbumu, wahai Muhammad Nabi Al-Sallam. Litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Baik. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang jelas. Jelas maknanya. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran. Kami menurunkannya sebagai Al-Quran Arabi, yakni Al-Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, moga-moga kalian berakal, memahami. Jadi orang-orang yang memahami. Jadi orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, dan yang ketiga yang disebut oleh Syekh adalah surat Az-Zukhruf ayat 3, inna ja'alnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sehingga kami menjadikannya sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kalian berakal, memahami. Ya, ja'alnahu di sini sama dengan anzalnahu, menjadikannya. Ya. Yani menurunkannya dalam bentuk Quran Arabi. Yani Allah Subhanahu wa taala yang berbicara pertama kali, berfirman pertama kali, didengar oleh Jibril, Ruhul Amin, kemudian Jibril yang turun ke muka bumi kepada Muhammad alaihi wasallam, membawa Al-Quran itu, mengajarkannya kepadanya. Baik. Jadi bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah firman Allah, ucapan Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, menjadikannya Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Ya. Sehingga bisa dimengerti, bisa difahami. Syekh mengatakan, "Wahada dulu ala wujubi fahmi." Ini menunjukkan wajib memahaminya, ala ma yaqtadihi zahiruhu bil lisanil arabi. Ala ma yaqtadihi zahiruhu bil lisanil arabi. Ini menunjukkan bahwa wajib memahami Al-Quran sesuai dengan tuntutan lahiriah, ya, ayat-ayat itu dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab. Illa ayyamna'a minhu dalilun syar'i. Illa an yamna'a minhu dalilun syar'i. Kecuali jika ada dalil syar'i yang menghalangi dari lahiriahnya, sehingga harus ditakwil, yakni ditafsir ke makna yang berbeda dengan lahiriahnya, sesuai tuntutan dalil syar'i tersebut. Maka ya, demikian. Dalil syar'i itu menuntut untuk diartikan sesuai dengan tuntutan dalil syar'i tersebut, diartikan dengan makna yang menyelisihi lahiriahnya. Jika tidak dalil syar'i tersebut, wajib tetap, ya, menafsirkannya sesuai dengan lahiriahnya. Tidak boleh dipalingkan, ya. Tidak boleh diselewengkan. Ini tahrif. Baik. Fadhal waqad dhamma Allah ta'ala al-yahuda ala tahrifihim wa bayyana annahum bitahrifihim min abad الناس عن الإيمان فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. طيب سنقول الله تعالى تلا من جلع orang-orang Yahudi atas perbuatan mereka melakukan tahrif, memalingkan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya ke makna yang batil. Wa bayyana annahum bitahrifihim, dan Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dengan sebab perbuatan mereka mentahrif, menyelewengkan, memalingkan ayat-ayat Allah ke makna yang batil, min abadin nasi anil iman, mereka termasuk dari manusia-manusia yang paling jauh dari keimanan. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una yu'minu lakum, apakah kalian berharap, bani wa'i kaum mu'minin, sahabat bersama Nabi SAW, Nabi bersama sahabatnya, apa kalian berharap orang-orang Yahudi itu akan beriman kepada kalian? وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, sementara sungguh telah merupakan realitas kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa sekelompok dari mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh, kemudian mereka mentahrif, memalingkannya setelah mereka memahaminya, min ba'di ma aqaluh, yakni min ba'di ma fahimu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu, sadar apa yang mereka telah lakukan itu. Mereka mentahrif kitab Taurat. Yang diturunkan kepada mereka melalui Rasul mereka, Nabi mereka, yaitu Nabi Musa. Nah, untuk menyesatkan. Baik. Untuk kepentingan duniawi mereka, hawa nafsu mereka. Naam. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang mereka dalam surat An-Nisa 46. Minal ladina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi, mereka mentahrif, memalingkan, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari makna-makna yang sebenarnya, dari posisi-posisinya ya, dari makna-makna yang sebenarnya. Dipalingkan ke posisi yang lain, yakni ke makna yang lain, yang batil. Wa yaquluna sami'na wa asayna, dan mereka mengatakan terang-terangan, sami'na wa asayna, kami mendengar dan kami memaksiati. Bukan kami menaati, tapi kami memaksiati. Allah salam ala afiyah. Ini hakikat mereka. Baik. Dengan sebab itu, dengan sebab kejahatan mereka melakukan tahrif, memalingkan, menyelewengkan ayat-ayat Allah dari makna makna yang hak, yang benar, yang sebenarnya ke makna makna yang batil. Baik. Wa man aqla wa ammal aqlu fa anna al mutakallima bi hadhihi an nususi a'lamu bi muradihi min ghairihi wa qad khatabana بلسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره إلا وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. Adapun dalil akal, فلأن المتكلم بهذه النصوص, karena yang berbicara dengan nas-nas ini, nas-nas Al-Quran, adalah Allah SWT langsung, sebagaimana tadi sampaikan tadi, dengar oleh Jibril, kemudian Jibril membawanya kepada Muhammad SAW. Adapun as-sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, maka yang berbicara langsung adalah Rasul Muhammad SAW, wahyu dari Allah Taala. Ya, dia lebih tahu. A'lamu bimuradi min ghairi, dia lebih tahu apa yang dimaksud dengannya daripada yang lainnya. Wa qad khatabana bilisanil arabil mubin, sungguh Allah SWT telah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas, bukan bahasa Arab yang samar, tapi bahasa Arab yang jelas, kaidah-kaidahnya jelas, makna-maknanya jelas. Fawajaba qabuluhu ala dhahir, maka wajib diterima sesuai dengan lahiriah maknanya. Sesuai dengan lahiriahnya. Makna yang tampak. Akan dijelaskan nanti pada kaidah berikutnya apa itu dhahir an-nusus. Lahiriah, ya, nas-nas itu, yakni makna yang merupakan makna lahirnya, maknanya ini makna yang tampak pertama kali, ya, ketika melihat, ketika membaca nas-nas itu. Nah, itu pada kaidah berikutnya yang kita pelajari. Barakallahu fiikum. Nah, jadi wajib menerimanya sesuai dengan lahiriahnya, ya. Wa illa lakhtalafatil ara'u, jika tidak menerimanya sesuai dengan lahiriah maknanya, yakni justru menggali makna-makna yang lain yang menyimpang, ya, yang berpaling dari lahiriah maknanya, maka akan berakibat apa? Lakhtara hasil ara'u, ra'yu-ra'yu, logika-logika, ya, akan berbeda-beda, akan berselisih dalam menentukan makna yang dimaksud. Ya. Masing-masing akan berbicara dengan logikanya, bahwa yang dimaksud adalah makna ini, yang lainnya logikanya mengatakan makna yang itu. Karena berpaling keluar dari makna yang tampak. Pertama kali dari lahiriah maknanya ke makna-makna yang lain. Fatafarraqatil ummah, dan akibatnya umat akan bercerai-berai, berpecah belah. Beda jika semuanya berjalan di atas lahir an-nusus, lahirnya maknanya, ya, sesuai dengan tuntutan bahasa Arab yang jelas, dengan kaidah-kaidahnya, yang makna-maknanya, maka akan bersatu. Kecuali tadi, apa? Kecuali ada dalil syar'i yang menghalangi dari lahiriahnya, dan dalil syar'i itu menentukan makna yang lain, maka dalil syar'i itu diikuti tentunya. Nah, sebagaimana nanti ada pembahasan tentang ini. Barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, tersedia dari Qadr. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.